السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صهرماتي، سودا كتابة مقدمة dari kitab beliau tentang fitrah yang sudah Allah ciptakan pada manusia, bahkan pada seluruh makhluk, bahwa mereka secara fitrah akan mencari yang nafi', yang bermanfaat bagi dirinya, dan akan menghindari yang dar, yang bermadarat bagi dirinya. Dan juga Allah sudah ciptakan manusia di atas fitrah, fitratullah التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Dan juga Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, bahwa setiap yang dilahirkan di atas fitrah, yaitu mereka dalam keadaan memiliki fitrah untuk cinta kebenaran, menginginkan kebenaran. Hanya saja apa yang Allah takdirkan di muka bumi ini, ada orang yang beriman, ada yang kafir, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang tetap di atas fitrah, dan ada yang terseret dengan sawarif, tarikan-tarikan yang menyimpangkan dari kebenaran, dari fitrahnya. Wa min asbabi luzumil haqqi huwa ma'rifatu ma yasuddu anhu. Dan di antara sebab-sebab untuk kita bisa berpegang dengan kebenaran adalah mengenali apa lawan-lawannya yang akan menghalangi dari kebenaran. Saya ulangi ucapan beliau, wa min asbabi luzumil haqqi, dan di antara sebab-sebab untuk bisa berpegang dengan kebenaran adalah mengetahui sawarif, mengetahui apa-apa yang yasuddu anhu, mengetahui apa-apa yang menghalangi dari kebenaran. Fahadihi jumal min as-sawarif 'anil haqq. Maka ucapan-ucapan dalam buku ini adalah mengumpulkan sekian perkara yang menyimpangkan dari kebenaran. Hariyun an tu'raf fatujtanab. Sangat pantas, mesti kita ketahui dan kemudian kita hindari. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa' fihi. Kita pelajari kejelekan itu bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi untuk dihindari. Karena siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka niscaya dia akan terjerumus dalam kejelekan itu. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, sawarif ini hariyun an tu'raf. Penghalang-penghalang kebenaran ini mesti untuk dipelajari, untuk dihindari. Wa as'alullaha an yaj'alana min ahli al-haqqi wa du'atihi. Dan kita berharap kepada Allah agar menjadikan kita golongan yang berada di atas kebenaran. Wa du'atihi an yujannibana asbab wa turuq ad-dalalah wal ghawaya. Dan juga agar menjauhkan kita dari penyebab-penyebab jalan-jalan yang menyesatkan, jalan-jalan yang menyimpangkan. Wa jumau hadhihi as-sawarif yarji' ila su'il qasd wal jahl wa dhulm wallahu a'lam. Dan semua sawarif ini, penghalang-penghalang dari kebenaran ini, kembalinya pada beberapa perkara saja. Su'ul qasdi wal jahli wa dhulm. Semua sawarif kembalinya pada tiga perkara ini. Induknya dari segala macam sawarif yaitu su'ul qasdi, tujuan yang jelek, keinginan yang jelek. Berarti kalau sudah, kata Ibnu Qayyim tadi, ada dua perkara yang merupakan pokok pada kesempurnaan manusia. Pertama, ma'rifatul haq wa itharuhu. Yang kedua, itharuhu. Mengenali kebenaran dan mementingkannya, mengutamakannya. Maka yang pertama, su'ul qasdi, ini pada yang kedua. Dia punya ilmu misalnya, tetapi su'ul qasd, tujuan dia jelek. Hanya mencari kedudukan, mencari dunia, mencari ketenaran, mencari kehormatan, hanya mencari pujian, hanya ingin ditokohkan, maka akan hancur, akan terseret kepada kesesatan. Yang kedua, sebaliknya, al-jahlu, kebodohan. Berarti prinsip pertama hilang, atau prinsip kedua yang hilang ini barakallahu fikum adalah perkara yang akan menyelewengkan, dan itu intinya dari semua sawarif. Yang ketiga, al-zulm. Wal-zulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Kedzaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia tahu, tetapi tidak diletakkan pada tempatnya. Dia mengerti, tetapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya, tempatkan pada tempat yang lain. Maka dibahas sawarif yang pertama, huwal jahl, kebodohan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan satu sawarif atau satu sarif saja. Qala hafizahullah, al-jahlu, yang pertama kebodohan. Al-haq wadihun bayyin. Sudah diketahui bahwa yang namanya haq wadihun bayyin, sangat jelas, sangat gamblang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, fahal min mudzakir?" Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat. Tapi apakah ada yang mau mengingatnya? Ada yang mau mempelajarinya? "Wa laqad yassarna." Kami telah mudahkan, kata Allah. Fayassara Allah lafdahu litilawah wa ma'nahu lilfahm. Mana dimudahkan Al-Quran adalah dimudahkan oleh Allah lafadznya, tidak sulit untuk dibaca, untuk dihafal. Wa ma'nahu lilfahmi, dan juga maknanya Allah mudahkan untuk dipahami. Kan yang sulit. Justru yang sulit ketika mereka menyeretnya kepada makna-makna lain yang batil. Semua orang berkata, kok rumit sekali. Gak nyambung. Ayat kemana, bicaranya kemana. Kenapa? Karena itu menyeretkan kepada makna batil. Tapi kalau menerangkan dengan makna yang hak, sangat jelas. Mudah dipaham. Sangat mudah dipaham. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk diingat, untuk dipahami. Dan Nabi SAW juga bersabda, sebagaimana yang sudah kita singgung di sesi pertama, al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada yang samar-samar. Dan itu pun diajarkan oleh Nabi bagaimana menyikapinya dengan jelas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari perkara yang samar-samar ini, maka niscaya dia menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Tetapi waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk dalam syubuhat, maka dia terjerumus dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan di perbatasan. Hima itu adalah satu kebun ladang padang rumput milik negara, milik kerajaan yang tidak boleh dilanggar. Ada batas-batasnya. Kemudian dia menggembala di batas itu tadi. Yusyiku an yaqafi, sangat memungkinkan kambing tadi akan makan dari rumput yang tidak boleh digembalakan di sana. Itu. Khonibidina azakumullah, kata Nabi, maka hindari. Jangan di tempat yang samar-samar. Batasnya sebelah situ ya. Yang enggak ada garisnya. Mungkin ada pohon saja dari pohon ini ke pohon itu. Tidak jelas di situ. Maka jangan. Jangan dikhawatirkan dia akan memakan dari yang haram. Akan masuk kepada yang haram, akan melanggar batas-batas keharaman. Maka betul-betul jelas agama ini, al-halal bayyin wal-haram bayyin, dan yang samar-samar diajarkan dengan bayyin untuk hindari yang syubhat. Kamu selamat. Wal ijma' mun'aqidun 'ala hadzal asl. Ijma' para ulama, kesepakatan para ulama sudah terwujud, menyepakati tentang prinsip ini, bahwa kebenaran itu jelas. Tetapi fahal min muddakir, masalahnya fahal min muddakir, masalahnya adalah siapa yang mau. Itu saja. Jangan berkata, waduh sulit pempelajaran. Tidak ada, tidak ada yang sulit. Anu gak jelas. Jelas asal mau untuk mempelajarinya. Kitabullah sampai hari ini masih lengkap 30 juz. Tidak kurang satu huruf pun. Kitab dari ahadis Rasulullah juga lengkap sampai hari ini tidak berubah. Para ulama ala qaidil hayah masih banyak yang masih hidup. Dan mereka-mereka yang mau mengajarkan, menerangkannya dari para ulama, alhamdulillah. Masih banyak, masih mau mengajarkan, apalagi. Bayin, hanya saja banyak manusia yang tidak mau kejelasan. Lebih senang berjalan di kegelapan. Ini khonim dina azakumullah, sudah satu penghalang besar ada di hadapannya. Yaitu kebodohan. Kegelapan. Dia pingin baik. Gak bisa. Karena gak tahu. Tetapi fitrah sudah ada. Kalau saja dia mengenali kebaikan, pasti dia akan berkata, ini yang saya cari selama ini. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu selalu menyatakan, pasti akan datang kejelasan. Pasti akan datang kejelasan. Sampai dijuluki baghiyal khair. Kalau tokoh-tokoh Quraisy bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di masa jahiliyah, mereka akan menyapa dengan kalimat ya baghiyal khair. Awajad? Wahai pencari kebenaran, apakah kau sudah dapat? Beliau menjawab, akan datang kepenjelasan. Maka ketika Rasulullah SAW datang, menerangkan tentang la ilaha illallah, mengajarkan din, maka Abu Bakar tanpa ada keraguan, saya tunggu. Fitrahnya sudah menunggu. Fitrahnya sudah mengatakan, pasti ada. Tapi dari mana, tidak tahu. Karena pasti akan ada kejelasan. Qul inna a'udzubikumullahi wa muslimin yang saya hormati. Fitrah mencari. Tetapi kalau kemudian dia tidak berikan keinginan fitrahnya, dia tidak turuti kemauan fitrahnya, dan tetap dia bergelimang dengan urusan dunia tanpa mempelajari agama, maka jadilah dia jahil, seakan-akan berjalan di atas kegelapan. Falidhalika yawajil batil ala man la ilma indahu wa la ma'rifah. Oleh karena itu yang namanya kebatilan laku keras di kalangan siapa? Kebatilan akan laku keras di kalangan orang-orang yang la ilma indahu. Di kalangan orang yang enggak punya ilmu. Wala ma'rifah, tidak mengenali kebenaran. Wala atina lahu binususil kitab wa sunnah, dalam keadaan tidak perhatian untuk mempelajari nas-nas dari Quran wa sunnah. Dan tidak mau mempedulikan aqwal sahabah, ucapan-ucapan para sahabat dan para tabi'in. Maka di kalangan mereka lah kebatilan laku keras. Diajarkan kesesatan yang paling sesat. Seperti Syiah Rafidhah, laku. Bahkan yang lebih parah lagi mengaku Nabi, laku, punya pengikut. Di kalangan siapa? Di kalangan juhala, awamun nas, yang enggak mengerti tentang Quran dan Sunnah, yang enggak pernah membaca ayat dan hadis, apalagi mempelajarinya dari aqwal sahabah, aqwal tabi'in, di kalangan mereka lah laku kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, innama ja'a khilaf man khalafa liqillati ma'rifatihim bima jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sesungguhnya hanya saja datangnya khilafu man khalaf, datangnya penyelisihan dari orang-orang yang menyelisihi adalah liqillati ma'rifatihim, karena sedikitnya ilmu mereka. Bima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti datangnya penyelisihan, penyelewengan, penyimpangan dari siapa? Dari mereka-mereka yang bodoh. Liqillati ilmihim, ma'rifatihim. Karena bodohnya mereka tentang apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan lihat. Khani fiddin a'azakumullah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, falhaqu ya'rifuhu kullu ahad. Kebenaran itu akan dikenali oleh setiap orang. Fa innal haqqa alladhi ba'athallahu bihi ar-rusul la yashtabih. Karena yang namanya kebenaran yang dibawa oleh para rasul tidak tersamar bighairihi, dengan yang lainnya. Hadirin a'azakumullah. Gambarkan. Kalau seorang tidak pernah mendengar kebenaran, terus mendengarkan kebatilan, kebatilan, kebatilan, kebatilan. Berbeda-beda. Aliran Syiah Rafidhah, aliran Sufiyah, aliran Khawarij, aliran teroris, aliran segala macam. Datang pada dia. Sedangkan kebenaran, dia enggak tahu. Tentunya dia hanya melihat yang paling cocok dengan hatinya di antara kebatilan-kebatilan tadi. Maka bagaimanapun dia memilih, tetap kebatilan. Wah, ini ekstrim, melampaui batas. Membunuh manusia, saya gak suka. Fitrahnya mengatakan, itu keboliman, membunuh manusia. Ini mencerca orang-orang baik, para ulama dari kalangan sahabat. Saya gak suka ini. Begitu melihat sufi, ah ini yang lembut nih. Ikut. Sesat apa enggak sesat? Sesat dia. Padahal kata Syekhul Islam, kalau dia mendengar kebenaran, la yashtabih, enggak akan terkaburkan dengan yang lain. Begitu ada yang hak, hatinya akan berkata, ini yang hak. Tinggal yang kedua, mau atau tidak mau. Tapi sudah yakin dalam hati kecilnya, ini yang hak. Ketika mengetahui ada ajaran yang mengajarkan untuk mengesakan Allah, beribadah hanya kepada Allah, semua fitrah akan menyatakan ini yang benar. Memang yang pantas diibadahi hanya Allah. Berdoa kepada yang maha memiliki. Berdoa kepada yang maha menakdirkan. Yang maha kaya, memiliki alam semesta. Enggak, fitrah manusia enggak ada yang mengingkari. Dan kita harus mengikuti seorang yang paling baiknya, yang paling bersihnya, yang paling sucinya, yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, yaitu Rasulullah SAW. Siapa yang mengingkari? Qanibina azakumullah. Kelompok-kelompok batil pun mengatakan, saya juga ikut Nabi. Karena masalah mengajak untuk ikut Nabi adalah perkara yang sesuai fitrah mereka. Demikian pula ketika kita bicara bahwasanya kita harus kembalikan makna ayat dan hadis kepada orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka adalah radhiyallahu anhum. Siapa yang mengingkari fitrahnya? Mungkin mulut mengingkari fitrah mereka. Pasti menyatakan iya, memang benar. Kenapa? Karena mereka baca. Kalau mereka baca ayat-ayatnya, hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat. Dan itu sahabat-sahabat Nabi. Yang paling dekat dengan Nabi. Yang paling bersih itu, yang paling dekat sumbernya. Sumbernya adalah Rasulullah SAW. Maka yang agama yang paling bersih adalah agama mereka, para sahabatnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Innama ja'a khilaf. Sesungguhnya datangnya penyelisihan-penyelisihan pada mereka-mereka yang tidak kenal kebenaran. Sehingga mereka memilihnya di antara kebatilan. Memilih sekian di antara kebatilan. Mana yang ini, yang hak mana ya? Tapi di antara kebatilan, ya gak ketemu. Ujung-ujungnya dia akan memutuskan dengan keputusan yang salah. Keputusan yang batil. Mungkin mencari yang paling ringan di antara kebatilan tersebut. Tapi tetap batil. Fa innal haqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabi bighairihi 'alal 'arif. Karena sesungguhnya yang namanya kebenaran yang Allah utus rasulnya membawa ajaran tersebut tidak tersamar sama sekali. Tidak akan tersamar dengan kebatilan. Kalau datang sekian ajaran, datang ajaran Islam, enggak akan tersamar. Fitrah akan menyatakan ini yang hak. Fitrah akan menyatakan ini yang benar. Fal haqqu ya'rifuhu kullu ahad, maknanya adalah fitrah akan dikenali oleh semua orang kalau datang kepadanya. Oh, ini hak ini. Ini yang paling benar. Ini yang saya cari selama ini. Dan itu saya dengar bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Sekian kali kita dengar. Bahkan ada orang tua yang menyatakan juga demikian. Demi Allah, saya sejak dulu mencari, mencari, mencari. Dan ini yang saya cari. Ketika diajarkan tentang manhaj ahlus sunnah. Untuk kembali pada salaf. Kembali pada Quran wa sunnah. Kembali pada pemahaman salaf. Kembali kepada tauhid. Artinya apa? Sesuai dengan fitrah. Kama la yashtabih al-dahabul khalas wal-maghshusu ala naqid. Sebagaimana tidak tersamarnya emas murni dengan emas palsu, maghsus. Al-naqid, bagi orang yang memang ahli. Saya jelas beda. Ini saya dapat satu batang emas. Tertulis sekian atau satu kilogram. Atau setengah kilogram. Saya telepon kepada ahlinya. Gak usah dibawa ke sini. Cium saja baunya. Masya Allah. Kalau bau amis berarti bukan. Gampang sekali. Sangat beda emas sama bukan emas. Ternyata memang bukan emas. Khamilina azakullahu kumuslimi yang saya hormati. ini dikatakan oleh Syekhul Islam, kebenaran gak akan tersamar. Tetapi harus datang dulu kebenaran itu. Maka dia pasti akan mengenali, ini yang benar. Masalahnya ketika dia tidak mau mempelajari, tidak mau mendatangi kajian-kajian ilmu din, enggak mau mendatangi kajian-kajian sunnah, enggak mau mendatangi kajian-kajian tauhid, sudah a priori, sudah ketakutan, sudah menyatakan hati-hati itu Wahabi, yang enggak akan pernah paham selama-lamanya. Karena sudah ketakutan duluan. Apa salahnya kalau mendengar, kalau ternyata batil tolak? Kalau ternyata kalian menyatakan bahwa ini batil, tinggalkan. Apa yang kita sampaikan qala Allah, qala Rasul. Apa yang kita sampaikan tauhid, la ilaha illallah, dasarnya Islam itu sendiri. Yang kita katakan Muhammadur Rasulullah, ikutilah Rasul. Jangan mengada-adakan ajaran baru. Ajaran Nabi saja yang kita pegang. Bagaimana fitrah? Qul inna a'udzubikumullah. Pasti fitrah akan menyatakan yang memang ajaran Nabi yang kita ikuti. Masa ajaran orang lain? Kaum muslimin yang saya hormati, inna syari', sesungguhnya yang membawa syariat, yang membuat syariat Rasulullah SAW dengan izin Allah, nassa ala kulli ma yu'sam minal mahalik nassan qati'an lil'udhr. Masih ucapan Syekhul Islam rahimahullah dalam Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, sesungguhnya yang membuat syariat, yani yang mengajarkan syariat Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah menyatakan dengan nas yang tegas, dengan ucapan yang tegas, sesuatu yang melindungi dari kebinasaan-kebinasaan. Diajarkan dengan jelas, qati'an lil'udhr, yang memutus semua udhur. Enggak ada udhur lagi, karena ini sudah sangat jelas. Berkata juga Syekhul Islam rahimahullah, wa kathiran ma yudayyal haq bainal juhal al-ummiyin wa bainal muharrifin lil kalim alladhina fihim syu'batun nifaq. Sesungguhnya kebanyakan orang yang melalaikan kebenaran, kebanyakan orang yang menyia-nyiakan kebenaran, antara orang-orang jahil, orang-orang bodoh, ummiyun, orang-orang yang tidak bisa mengetahui kebenaran, yang tidak mempelajari, dan orang-orang yang muharrif. Muharrif adalah yang merubah kebenaran, menyelewengkan kebenaran, mengganti huruf-huruf, menyelewengkan makna-makna, dan seterusnya. Yang mereka punya satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Saya ulangi ucapan Syekhul Islam rahimahullah, yang menyebutkan dua perkara, dua golongan, yaitu mereka-mereka yang yudayyul haq, yang menyia-nyiakan kebenaran, yang menyeleweng dari kebenaran. Dua golongan ini, imma jahil wa imma muharrif. Tapi sekarang cocokkan dengan apa yang dibahas dalam mukaddimah. Jahil karena enggak punya ilmu, maka jelas menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, muharrif. Siapa muharrif? Orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau kebenaran. Ingat dua tadi, ilmu tentang hak, dan yang kedua, kemauan untuk menerima kebenaran. Yang satu jahil, berarti gak punya prinsip pertama. Yang kedua muharrif, berarti dia punya prinsip pertama, tapi gak punya prinsip kedua. Dia tahu, tapi gak mau. Maka dia selewengkan ke arah lain. Dia tafsirkan ke makna lain. Dia tarik-tarik kepada makna-makna yang batil. Dan itu kata Syekhul Islam dan para ulama, bahwa yang namanya orang yang menyia-nyiakan kebenaran dari dua golongan tadi, imma dari juhal atau dari para muharrifin. Wa Syaukani rahimahullah juga berkata, Imam Syaukani dalam Adabul Talab wa Muntahil Arab Al-Irb, qala al-mail ila al-aqwal al-batilah laisa min sya'ni ahli tahqiq alladhina lahum kamal idrak wa quwwati fahm wa quwwati fahm wa fadlu dirayah wa sihhati riwayah bal dhalika da'bu man laysat lahu basiratun naqidah. nafidah wala ma'rifatun nafi'ah. Qala, beliau berkata, yang maknanya kecenderungan kepada ucapan-ucapan batil itu bukan kebiasaannya ahlu tahqiq. Bukan kebiasaannya ahlu tahqiq. Siapa ahlu tahqiq? Alladzina lahum kamalu idrak. Orang yang memiliki pemahaman yang bisa memahami dengan benar, wa quwwatu faham, memiliki pemahaman yang kuat, wa fadl dirayah, dan dia memiliki kelebihan ilmu tentang dirayah, wa sihhati riwayah. Tahu dirayahnya, tahu riwayahnya. Riwayat itu sanadnya dan berkaitan dengan itu, sedangkan dirayah adalah isinya tentang bagaimana istibat hukumnya, bagaimana am dan khasnya, bagaimana itu fadl dirayah. Wa sihhati riwayah, dan tahu pula sahihnya riwayah. Itu bukan kebiasaan mereka. Cenderung kepada kebatilan bukan kebiasaan mereka. Tetapi kecenderungan pada kebatilan da'bu man laisat lahu basiratun nafidah. Itu kebiasaan orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan pandangan yang luas. Kebiasaan orang-orang yang tidak mengerti ma'rifah. Tidak mengenali ilmu yang bermanfaat. Kenapa kau engkau tetap pegang dengan kebatilan? Kenapa tidak menerima kebenaran? Jawabannya enggak karuan. Kenapa? Jahil. Enggak mengerti riwayah wala dirayah. Enggak mengerti riwayah wala dirayah wala quwwatu fahmin wala idrak. Enggak tahulah. Pokoknya ini kan hadis, mau dhaif mau sahih saya enggak peduli, saya enggak tahu. Jahil. Bodoh. Tetapi ahlu tahqiq yang mengerti riwayat-riwayat ini sahih, ini dhaif, dan mengerti dirayah ini kesimpulannya begini, ini kesimpulannya begitu, dan ini yang am, ini yang khas, ini yang mutlak, ini yang muqayyad, mengerti bagaimana istibat hukum, maka mereka tidak akan cenderung kepada kebatilan. Bidillahi ta'ala, mereka adalah orang-orang yang akan selamat. Bal hatta madhhab ar-Rafidhah alladhi ibtada'ahu Abdullah ibn Sabah al-Yahudi wa huwa adallu al-madhahib rajin 'ala ba'd al-muslimin bisabab al-jahli. Bahkan madhhab Syiah Rafidhah yang diada-adakan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang bikinnya Yahudi, isinya tentang kekufuran-kekufuran, isinya cercaan makian kepada para sahabat, isinya mengajarkan untuk meratapi mayit, padahal Nabi mengajarkan jangan meratapi mayit. Hadisnya sahih dalam kitab-kitab sahih. Tidak boleh meratapi mayit, tidak boleh memukul-mukul badannya sendiri, enggak boleh menjambak-jambak rambutnya sendiri, enggak boleh dia merobek bajunya dalam meratapi mayit. Tetapi ajaran mereka yang paling terkenal adalah meratapi Husain. Mengadakan acara ratapan. Acara resmi. Diadakan berjamaah ratapan. Yang satu tokohnya bercerita tentang Husain bagaimana dibunuh. Dia dibunuh. Dia begini, dia begitu. Kepalanya dilempar ke sana, dilempar kemari, ditendang dan seterusnya. Sampai mereka menangis rame-rame. Dan kemudian dimulai dari pimpinannya. Meratapi. Ya Husain, ya Husain. Memukul-mukul dirinya, menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek bajunya, sampai kemudian diikuti oleh pengikutnya seluruhnya, dan kemudian mereka sampai lebih dari itu, menyayati dirinya dengan pisau, dengan senjata tajam. Apakah ini agama Allah? Wallahi, demi Allah, siapa yang fitrahnya menerima ajaran ini, bahwa ini ajaran hak? Saya tanya, siapa yang fitrahnya menyatakan ini benar? La ahad, tidak ada satu orang pun yang fitrahnya menyatakan ini hak. Loh, tapi mereka mengerjakannya berarti mereka menganggap hak. Tidak. Mereka adalah mukabir. Tahu mukabir? Penolak kebenaran dengan terang-terangan. Mereka menganggap bahwa itu adalah pendekatan diri kepada ahlul bait. Adalul madahib. Sesat-sesat madahib adalah madhab Syiah. Tetapi kok laku ajaran yang kayak gitu? Alhamdulillah. Kok laku ajarannya seperti itu? Kenapa? Bisababil jahli. Dengan sebab kebodohan. Tanyakan pada mereka, apakah pernah mendengar hadis Rasulullah SAW menyatakan tentang empat perkara dari kalangan atau dari peninggalan jahiliyah? Dia tanya meratapi mayit. Yakin enggak pernah dengar? Kalaupun ada yang pernah mendengar, yakin menganggap itu bukan hadis. Ah, itu kan bikinan-bikinannya kalian. Jahil. Bodoh mereka. Padahal hadis itu dengan sanad. Sanadnya bisa diperiksa rawi-rawinya. Thiqah atau tidak thiqah. Bisa dilihat pula bersambung atau tidak bersambung sanadnya. Bisa dilihat orang-orang yang saleh atau pendusta. Bisa dilihat semuanya. Bisa dibuktikan. Dan bisa dilihat dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa itu perkara jahiliyah. Maka mereka adalah ajaran penentang Ahlul Bait. Ajaran yang mengajarkan jahiliyah. Karena ratapan termasuk jahiliyah. Rajin ala ba'dil muslimin. Tetapi laku di kalangan kaum muslimin. Bisabab al-jahal. Kebodohan. Wala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa kok bisa laku? Kenapa kalian tidak mengajarkan ilmu pada mereka? Kenapa kok laku yang seperti ini? Kok tiba-tiba salah siah, sini siah, kok tiba-tiba banyak siah? Karena kalian tidak mengajarkan kebenaran sejak dulu. Karena sekian banyak para kiai, para ustaz, lupa mengajarkan prinsip-prinsip sunnah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip jahiliyah. Lupa mengajarkan bahwa ratapan itu dari perangai jahiliyah. Lupa bahwa Allah SWT tidak mengajarkan untuk meratapi mayit. Tidak mengajarkan seperti itu atau melupakan. Atau kurang porsinya, sangat-sangat kurang. Sehingga mereka gak paham. Kalau mereka sudah paham, jadi tameng. Loh, ini kok mengajarkan untuk menentang Rasul? Ini kok mengajarkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi? Kok mengajarkan jahiliyah? Kaum muslim yang saya hormati. Apalagi dengan nikah mut'ah mereka. Kawin kontrak, fitrahnya siapa? Yang menyatakan itu baik. Wallahi dokter ami, dokter awam di Bandung sana. Pernah memeriksa pasiennya. Disebutkan dan diceritakan dalam satu majalah. Dengan judul pasien terakhir. Berhijab lengkap, bercadar. Tetapi ketika diperiksa penyakitnya, na'udzubillah, penyakit yang tidak pantas bagi wanita salihah. Dia tanya lagi, dokternya tanya lagi, penasaran. Kamu ngaji di mana, kamu belajar di mana? Awam. Sampai ternyata dia adalah wanita Syiah yang biasa dimut'ah. Kena penyakit-penyakit yang na'udzubillah. Penyakit-penyakit yang biasa mengenai para pelacur. Jorok, jijik. Mana fitrah yang menerima ajaran seperti ini? Barakallahu fikum. Enggak ada fitrah yang membenarkan. Kecuali para hidung belang yang ingin memuaskan hawa nafsu. Di Ciamis, Syiah masuk mengajarkan mut'ah. Siapa yang lebih dulu masuk? Dan ikut mereka. Geng motor. Wallah. Ikut mereka. Kenapa? Asyik mereka. Karena mereka menginginkan kemaksiatan-kemaksiatan kok dimudahkan. Adapun fitrah menolak. Tetapi hawa nafsu akan segera menerima. Wah, ini zen, ini hebat, ini nikmat, ini. Qala, dikatakan oleh Syekh Islam, innal ladzi ibtada'a madhhab ar-rafidhah kana zindiqan. Kata Syekh Islam rahimahullah, sesungguhnya yang mengada-adakan pertama kali madhab Syiah Rafidhah adalah zindiqan. Kaum zindiq. Mulhidan. Mulhid. Aduwan lidinil Islam. Musuh agama Islam. Yang membuatnya musuh agama Islam. Wa ahlihi dan musuh kaum muslimin. Walam yakun min ahlil bid'ahil muta'awwilin. Kal khawarij. Beda. Bukan seperti ahlul bid'ah para pentakwil-pentakwil makna. Seperti khawarij. Lihat bedanya. Kalau Khawarij menakwilkan ayat dengan makna yang salah, sesat. Tapi Syiah bukan. yang mengadakan bukan muslimin. Khawarij yang mengadakan pertama kali muslimin. Tetapi ketika mereka melampaui batas ekstrim, salah paham terhadap ayat, tiba-tiba mereka keluar dari agama, menyimpang sesat. Adapun Syiah bukan dibikin oleh kaum muslimin, dibikin oleh orang kafir, mulhid, bukan Islam, bahkan dibikin oleh musuh Islam. Makanya jangan heran kalau mereka didukung oleh Yahudi, didukung oleh Amerika, didukung oleh segala macam agama-agama kafir. Kaum muslimin yang saya hormati, ini betul-betul kenyataan yang dipandang di hadapan kita dengan mata kepala kita. Qala rahimahullah, walam yakun min ahli al-bid'ah al-muta'awwilina kal khawarij wal qadariyah, beda dengan khawarij ataupun qadariyah. Wa in kana qaulur rafidh rajin ba'da dhalik, walaupun pemahaman Syiah kemudian laku, kata Syekhul Islam sih, ala qaumin fihim iman, kenapa kok laku di kalangan kaum yang masih punya iman tadinya, yang ngajarkan orang kafir, tokohnya orang kafir Yahudi Abdullah bin Saba, kemudian kok laku pada kaum muslimin yang masih punya iman? Kenapa? Li farti jahlihim, karena kebodohan mereka yang keterlaluan. Karena kebodohan mereka yang keterlaluan. Qanifina azakumuliyat. Sama ucapan para ulama. Lakunya pemahaman tersebut, yang betul-betul pemahaman dibikin orang-orang kafir, itu justru karena kebodohan. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wal asbabul mani'ah min qabil al-haqq katsira jiddan. Sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk bisa menerima kebenaran itu sangat banyak sekali. Penghalang-penghalang untuk menerima kebenaran. Fa minha al-jahlu bihi. Pertama, kebodohan tentangnya. Apakah bertentangan dengan apa yang kita bahas? Bahwa di antara penghalang-penghalang orang menerima kebenaran adalah kebodohan. Ketika disampaikan kebenaran, ditolak. Karena kebodohan. Katanya fitrah menerima. Kok sekarang dikatakan ditolak karena kebodohan? Ya datangnya itu kan supaya tidak bodoh. Bagaimana jawabnya? Mereka menolak dalam keadaan belum paham. Kalau saja mereka paham, fitrahnya menyatakan itu hak. Tetapi baru mendengar kalimat kuburan itu, keramat itu, wah ini Wahabi ini, wah, langsung ditolak sama dia. Menolak kebenaran tadi. Dalam keadaan belum paham, belum mendengarkan apa maksudnya, langsung menyimpulkan, berarti mereka menuduh kita bahwa kita musyrikin, berarti mereka menuduh kita. Ini bukan masalah tuduh-menuduh, ini nasihat menasehati, mengajarkan yang hak mana, yang batil mana. Kita akan berkata, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada kuburan. Kita hanya akan berkata dengan nasihat yang baik, wahai kaum muslimin, mintalah kepada Allah secara langsung, karena Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Jangan meraruhi perantaraan orang mati. Tayib, fitrah akan menerima. Kecuali mukabir, yang memang sudah rusak fitrahnya. Kenapa fitrah akan menerima? Jelas, karena mereka sama-sama tahu fitrahnya, bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Allah enggak butuh perantara. Mereka akan tahu bahwa Allah maha mengabulkan doa, Allah maha kaya, dan mereka akan tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala enggak perlu pakai perantara-perantara. Sebab Allah menyatakan, ud'uni, mintalah padaku. Dan itu bukan satu ayat, bukan dua ayat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i. Kalau mereka tanya kepadaku, jawab, aku dekat, aku akan mengabulkan doa mereka yang berdoa kepadaku. Tayib, kenapa harus melalui perantaraan orang mati? Ini barakallahu fikum, tapi belum sempat didengar apa maksudnya. Bahkan kadang-kadang mereka baru satu kalimat keluar, wah ini Wahabi, bahwa ayat itu ayat Wahabi, bahwa hadis itu hadis Wahabi. Emang ada hadis Wahabi? Emang ada ayat Wahabi? Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, kok bisanya disifati dengan sifat-sifat seperti itu? Berarti mereka menolak dengan kebodohan. Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka belum ngerti, mereka belum paham. Kalau saja paham, fitrahnya akan mengatakan ini benar, ini hak. Sehingga beberapa mereka ada yang menyatakan bahwasanya saya ini NU, tapi saya salut dengan kalian. Ini terucap kalimat seperti itu dari salah orang mereka. Kenapa? Karena tidak bisa menolak. Yang kita baca ayat, bagaimana akan ditolak ayat Al-Quran? Kalau mengatakan hadis, bagaimana akan ditolak hadis Rasulullah? Apalagi ketika kita menyatakan ijma para sahabat. Makanya kita khawatir. Dari oknum-oknum yang mengaku salafi, kemudian dia bertingkah dengan tingkah-tingkah yang tidak diajarkan dalam sunnah. Ingin mendakwahkan sunnah, tapi dengan tidak cara sunnah. Tapi dengan cara bid'ah, dengan cara batil, dengan cara khawarij. Main sikat, main bakar, main... Ini bukan dari cara sunnah sama sekali. Saya khawatir itu yang akan merusak. Maka harus kita terangkan, kami bukan mereka. Tetapi kan mereka salafi juga, bukan. Mereka hizbi, sururi. Bukan, mereka begini dan mereka begitu. Kita katakan dengan bara'ah. Agar terlihat. At-tamayyuz. Pemisahan. Tamayyuz bainana wa bainahum. Ada yang mengaku salafi, membuat berbagai macam organisasi, bahkan seakan-akan partai. Ada. Saya khawatir bentar lagi jadi partai. Terus, mau kita katakan mereka juga salafi, ahlu sunnah? Maaf. Kita harus jelas. Dakwah kita harus jelas. Apa yang didakwahkan dalam sunnah dengan cara sunnah, itu ahlu sunnah. Adapun mendakwahkan sunnah dengan cara bid'ah, maka itu bukan ahlu sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wahadas sabab. Masih kebodohan tadi ya, kata Ibnu Qayyim. Wahadas sabab. Huwal ghalib ala aktsarin nufus. Kebodohan inilah yang paling banyak menguasai hati-hati jiwa-jiwa manusia. Fa inna man jahila syai'an 'adahu. Karena kata Ibnu Qayyim, siapa yang tidak tahu sesuatu akan memusuhi. Man jahila syai'an 'adahu. Apalagi sudah ada syubhat sebelumnya. Apalagi sudah ada syubhat sebelumnya, sudah digambarkan salafi itu adalah sekte yang mengkafir-kafir kaum muslimin. Salafi itu adalah ajaran yang memecah belah kaum muslimin. Salafi itu anti NKRI. Salafi itu begini-begini. Sehingga orang semua salah paham. Mayoritas mereka salah paham. Ketika kita sampaikan dakwah, oh ini salafi ini. Langsung mereka lari. Limana lijahlihim. Karena bodohnya mereka. Dan terpikir di benak mereka bahwa ini yang dikatakan oleh fulan wa fulan tadi. Ini aliran yang katanya begini, katanya begini, katanya begini. Akhirnya menolak. Man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak kenal sesuatu akan memusuhi. Di Indonesia juga ada pepatah seperti itu toh. Tak kenal maka tak sayang. Karena enggak kenal, karena enggak tahu. Bahkan yang tergambar begitu jeleknya, begitu mengerikannya, begitu berbahayanya. Padahal hanya mengajarkan kembalilah kepada Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Ikutilah sunnah Rasulullah, jangan ikuti ajaran-ajaran yang lain. Selesai. Itu intinya dakwah salafiyah. Kembalilah kepada mereka-mereka yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kembali pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Agar kita pun mendapatkan keridhaan karena mereka diridhoi. Ayat hadisnya sekian banyak menunjukkan hal itu. Selesai. Tiga perkara itu. Tidak lebih. Tidak ada dalam ajaran Islam untuk menghalalkan pemberontakan selama mereka masih sholat. Enggak ada ajaran Islam untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Enggak ada ajaran dalam sunnah untuk menghalalkan darah umat Islam walaupun mereka begini dan begitu. Walaupun kita benci mereka, kita tidak menghalalkan darah mereka. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, Wala tajid ahadan waqa fi bid'atin illa naqsat tibaihi lisunnah ilman wa amalan. Tidaklah seseorang terjerumus dalam ajaran-ajaran bid'ah kecuali karena kurangnya ikutan mereka terhadap sunnah, ilmu dan amal. Seberapa dia jatuh ke dalam bid'ah, ya seperti itu pula dia tinggalkan sunnah. Atau kita balik, karena yang terjadi itu dulu, meninggalkan sunnah dulu. Seberapa dia tinggalkan sunnah, maka segitulah dia akan terjerumus dalam bid'ah-bid'ah. Seberapa dia tinggalkan sunnah, maka seperti itulah dia akan terjerumus dalam ajaran-ajaran bid'ah. Karena Islamnya telah lengkap. Ketika dikurangi sedikit, maka yang akan masuk adalah ajaran baru. Alias bid'ah. Dan bid'ah itu adalah penyimpangan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa illa faman kana biha aliman wa laha muttabi'an lam yakun 'indahu da'in ila al-bid'ah. Kalau tidak demikian, ini kalau bukan karena bodoh, maka sesungguhnya siapa yang alim tentang sunnah dan mengikuti sunnah, enggak ada tarikan-tarikan untuk menyeret pada bid'ah, enggak ada. Enggak ada tarikan-tarikan karena dia lengkap menjalankan sunnah. Fa innal bid'ah yaqa fiha al-juhal bis sunnah. Karena yang namanya bid'ah akan terjadi pada orang-orang yang bodoh tentang sunnah. Bid'ah akan terjadi, ajaran baru, ajaran yang menyimpang akan terjadi pada orang yang tidak kenal sunnah. Seberapa jauhnya dia dari sunnah, segitulah dia terjerumus dalam penyimpangan bid'ah. Wa man farrata fi raf'il jahli 'an nafsihi. Siapa yang bodoh dan tidak mau dia atau dia melalaikan untuk tidak menghilangkan kebodohan dirinya, fa mislu hadza la yuqbal i'tidaruhu bil jahl. Maka orang ini tidak diterima alasan tidak tahunya. Saya enggak ngerti. Saya enggak tahu kalau itu hak. Kenapa? Farata. Farata fi raf'il jahl. Karena dia melalaikan. Tidak mau belajar. Maka enggak jadi alasan. Enggak diterima alasannya. Saya tidak tahu. Tapi kalau orang yang belajar, belajar, belajar. Mengkaji Islam, mengkaji Tauhid, mengkaji Sunnah. Kemudian ada sesuatu yang dia tidak tahu dan salah. Dimaafkan. Maafu. Karena dia enggak tahu. Dan dia sudah mempelajari. Ini khonib dan azakullah, bedakan ini. Karena ada fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Bahwa beliau dianggap tidak memberikan udzur bil jahl. Padahal Allah Ta'ala alam dari beberapa ulama bahwa beliau menyatakan tidak ada udzur bagi mereka-mereka yang tidak tahu. Yaitu orang yang farrata. Mereka yang melalaikan. Tidak mau belajar dan menghilangkan kebodohan dirinya. An-nafsihi. Maka tidak dimaklumi. Tetapi orang yang berusaha, berusaha, berusaha, tapi belum paham, ini yang dimaklumi. Ini yang dimaklumi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa yalhaqu dhamman tabayyana lahu al-haqqu fatarakahu. Lihat ucapan beliau. Perhatikan ucapan ini. Dan terkena dham, terkena cercaan. Jadi Quran dan sunnah terkena ancaman. Man tabayyanahu, tantabayyanalahu al-haqqu fatarakahu. Orang yang tahu kebenaran kemudian ditinggalkan. Ini terkena ancaman. Yang kedua, aw man qassara fi talabihi. Yang termasuk madmum, tercela adalah orang yang tidak mau belajar. Qassara fi talabihi. Tidak semangat untuk mencari ilmu. Jam berapa itu? Hatta lam yatabayyan lahu aw a'rada an talabi ma'rifatihi li hawa. Atau yang ketiga, orang yang berpaling tidak mau mempelajari kebenaran karena hawa nafsu. Awil kasal, atau karena malas. Aw yang sejenisnya. Perhatikan ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Bahwa seorang yang tidak dimaklumi atau seorang yang madzmum, tercela, yang pertama tahu kebenaran tapi ditolak. Dan itu terkena ayat min ba'di ma tabayyana lahul huda. Man yusaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sudah jelas baginya huda tapi dia yusaqiq. Maka Allah mengatakan wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Yang kedua, golongan yang sama sekali tidak mencari ilmu, tidak mau mempelajari ilmu. Tahu ada Islam, enggak mau mempelajari Islam. Tahu ada kajian tauhid sunnah, enggak mau mempelajari tauhid, enggak mau mempelajari sunnah. Arada an talabi ma'rifatihi, atau karena hawa nafsu dia tidak mau nyari. Ini juga sama. Ila huda. Ila huna naktafi. Kita cukupkan sampai di sini. Bismillah. Semoga Allah berikan manfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, memberikan kepada kita bimbingan agar kita mendapatkan istiqamah dan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam taslima katsiran.